pandang, pandang pada siapa? Kalau pada abang, hai gembira rasanya. Adik senyum-senyum, senyuman yang menggoda. Adik jangan bingung, kami belum berpunya. Abang lirik-lirik, melirik pada siapa? Kalau pada adik, mulailah jawabnya. Abang genit-genit, genit mata buaya. Abang baik sikit, nanti ku pulas telinga. Hai cik adik, ya cik abang, manis cerita, biasa saja. Siapa nama? Itu rahasia. Tinggal di mana? Rumah bunda. Bolehkah kami? Jalan bersama. Oh, itu bahaya. Jangan bilang kami bujang tertantang. Hai cik adik sayang, jalan merenggang-lenggang. Tak ubah seperti air putri gunung hedang. Hai cik abang sayang, jangan cuba. Adik bertanya, tanya abang, kenapa abang, kenapa saya suka buang masa. Memang kau minta, nampak bergaya. Ibu Asia saja, aku pun tak ada. Tapi debu ada. Memang abang semua tak berguna. Bersalam-salaman, tanda bermula dan persahabatan. Jikalau ada terkasar bahasa, bermaaf-maafanlah di antara.